Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita masuk pada permasalahan yang kedua dari bab yang ke-8. قال المسألة الثانية أركان الكفالة وشروطها. Pembahasan yang kedua atau permasalahan yang kedua yang membahas tentang rukun kafalah dan syarat-syaratnya. Setelah kita lewati pada pertemuan yang lalu, apa itu al-kafalah? Di atas disebutkan, hiya iltizamu ihdari man alaihi haqqun mali lirabbihi. Seseorang memberikan kesanggupan atas dirinya sendiri untuk menghadirkan orang yang memiliki tanggungan harta, memiliki hutang ataupun yang semisalnya, kepada sang pemilik harta tersebut. Ila majlisil hukum, untuk dihadirkan di majlis persidangan. Itu kafalah. Nah, di sini kafalah memiliki beberapa rukun dan syarat. Qala arkanul kafalati khamsatun. Rukun kafalah itu ada 5. As-sighatu, yang pertama sighah. Yang kedua, wal kafilu, adanya kafil. Yang ketiga, wal makfulu lahu, adalah ada al makfulu lahu. Kemudian yang keempat, wal makfulu anhu. Dan yang kelima, al makfulu bihi. Kalau sighah, yang pertama sighah, teks ataupun ucapan, ini kita semua tahu, faham. Ada sighahnya seperti ini, yang diucapkan oleh sang kafil. Kafil juga sudah ma'ruf bagi kita. Oh, itu yang bertanggung jawab. Siapa kafilnya? Si Fulan mau berangkat ke Saudi, kerja di sana. Siapa kafilnya? Siapa yang bertanggung jawab atas orang ini nanti di sana? Itu kafil, ma'ruf bagi kita. Nah, sekarang ada 3 istilah. Al-makfulu lahu, al-makfulu anhu, dan al-makfulu bihi. Apa masing-masing pengertian dari 3 kalimat ini? Al-makfulu lahu, disebutkan di situ, al-makfulu lahu. Bagaimana kita memahami kalimat al-makfulu lahu? Disebutkan definisi ataupun pengertian dari al-makfulu lahu, huwa syakhsul ladzi yudfa'u lahul malu au yudfa'u lahul makfulu anhu. Al makfulu lahu adalah asyakhsu, seseorang, alladzi yudfa'u lahu, yang akan dibayarkan suatu harta itu kepadanya. Jadi orang yang memberikan pinjaman. Kalau seandainya kasus ini adalah hutang piutang. Al-makfulu lahu huwa syakhsul ladzi yudfa'u lahul mal au yudfa'u lahul makfulu anhu. Orang yang nantinya akan diserahkan kepada dia harta yang memang itu menjadi miliknya, atau yang diserahkan kepada dia, dihadirkan untuknya orang yang berhutang kepadanya. Dalam satu contoh kasus, ada 4 orang, ada 4 keadaan. Misal kita katakan si A sebagai kafil. Kita ikuti urutan yang di sini. A sebagai kafil yang bertanggung jawab. Si B sebagai al-makfulu lahu, orang yang memberikan pinjaman. Kepada siapa? Kepada Yang ketiga, al-maghfulu anhu. Si A sebagai kafil, B sebagai maghfulu lahu, yang memberikan pinjaman. Kepada siapa? Kepada yang ketiga, C, al-maghfulu anhu, yang berhutang. Kemudian yang keempat, al-maghfulu bihi, ini harta yang dipinjam. Sehingga ketika si C berhutang kepada si B, misal hutang 100 juta. Dalam satu kebutuhan, satu keperluan, dia berhutang 100 juta. Untuk sebuah usaha dan yang lainnya. Jatuh tempo pembayaran, ternyata usahanya bangkrut. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang tadi. Maka datanglah si A sebagai kafil. Ya sudah, saya yang bertanggung jawab. Saya yang akan bertanggung jawab kepada tentang si C. Maka si C kita katakan sebagai al-maghfulu anhu. Al-maghfulu lahu, si B adalah yang memberikan pinjaman tadi. Yang memberikan piutang ataupun pinjaman. Nah, ini istilah-istilah yang ada dalam al-kafalah. Ada al-kafil yang bertanggung jawab, ada al-maghfulu lahu yang memberikan pinjaman, memberikan harta, dan ada al-maghfulu anhu yang menerima pinjaman harta tadi dan harus mengembalikan. Namun karena kondisi yang tidak mampu, dia butuh kepada kafil. Baik, sudah selesai kita dari al-maghfulu lahu. Sekarang masuk kepada yang ketiga, al-maghfulu anhu. Juga sudah kita singgung tadi. Kalau ini kasusnya dalam hutang piutang, maka al-maghfulu anhu adalah yang berhutang, yang kemudian dia dibantu oleh sang kafil. Al-maghfulu anhu huwa syakhsul ladzi yatimmu ihdaruhu atau daf'ul mali anhu. Ini pengertiannya. Al-maghfulu anhu huwa syakhsul ladzi yatimmu ihdaruhu atau yudfa'ul malu anhu. Al-maghfulu anhu adalah orang yang harus didatangkan dalam majelis persidangan. Kalau contoh kasusnya sebuah kriminal, ya, dia sebagai penjahatnya yang harus didatangkan sebagai tersangka dia. Kafil yang bertanggung jawab. Ketika dalam persidangan pertama ternyata al-maghfulu anhu dia enggak hadir. Datang seorang kafil, ya sudah saya yang bertanggung jawab. Sidang ini akan ditunda bulan depan. Datang seorang kafil, saya bertanggung jawab untuk menghadirkan dia nanti dalam persidangan bulan depan. Ketika tiba waktunya, maka sang kafil telah menghadirkan al-maghfulu anhu yang melakukan tindak kejahatan tadi. Ini al-maghfulu anhu ini sudah saya datangkan. Al-maghfulu lahu sebagai siapa? Sebagai penuntut. Karena dia sebagai korban. Dia yang mengadukan permasalahannya ke pengadilan. Ini al-maghfulu lahu. Adapun al-kafil, definisinya ataupun pengertiannya, huwa syakhsul ladzi iltazama bil ihdari au daf'il mal. Al-kafil adalah orang yang mempersiapkan dirinya sendiri untuk menghadirkan orang yang harus dihadirkan atau yang membayar dan mengganti kerugian. Ini kafil dia. Kalau ternyata itu berhutang, maka dia sudah hutangnya saya yang bertanggung jawab. Dia yang membayarnya. Kalau dalam masalah persidangan, ya sudah saya yang bertanggung jawab untuk menghadirkan orang tersebut. Ini kafil. Adapun al-maghfulu bihi wal maghfulu bihi huwal haqqus sabitu al-maghfulu bihi, pengertiannya huwal haqqu tsabitu 'alal maqful 'anhu sawa fi malihi aw badanihi. Al maqfulu bihi itu adalah harta yang dipinjam oleh maqfulun 'anhu, sehingga al kafalah harus terpenuhi lima hal ini. Ada syighah, ucapan dari sang kafil bahwa dia siap bertanggung jawab. Kemudian ada al-makfulu lahu yang yang memberikan pinjaman, atau dia sebagai korban jika itu dalam sebuah persidangan. Kemudian ada al-makfulu anhu, dia yang berhutang jika kasusnya hutang piutang, atau tindak kejahatan jika kasusnya adalah hal-hal yang sampai pada tingkat hukuman had, dia sebagai tersangka yang harus dihadirkan. Kemudian ada al-makfulu bihi, itu harta yang dipinjam atau kejahatan yang dilakukan, bukti dari kejahatan yang ada jika kasusnya adalah kejahatan. Kita lanjutkan. Qala wasighatuha tatimmu biijabil kafili wahdahu wala tatawaqqaf ala qabulil maqfuli lahu. Adapun sighahnya, teks kalimat yang terucap ini, tatimmu itu cukup, sempurna sudah, biijabil kafili wahdahu, dengan sang kafil memberikan kesanggupan. Ya, saya sanggup menjadi kafilnya. Sudah, selesai. Makfulun lahu, mau dia setuju ataupun enggak, ini enggak berpengaruh. Enggak, saya enggak mau dia jadi kafilnya. Saya mau saya ingin yang lain. Enggak bisa. Karena syighah ini hanya pada satu arah saja, yaitu dari sang kafil. Kalau ada seorang kafil sudah siap bertanggung jawab, cukup. Mau sang makful lahu ridha ataupun enggak, itu enggak ada urusan. Wala tatawaqqaf ala qabulil makful lahu, dan tidak berpengaruh dengan diterima atau tidaknya oleh al makful lahu, sang kafil tadi. Mungkin makfulun lahu, orang yang dihutangi tadi melihat, wah kayaknya enggak mungkin dia jadi kafil. Minta ke persidangan, tolong diganti kafilnya, jangan yang itu. Saya merasa ragu. Bisa ataukah tidak dia menghadirkan orang yang melakukan kejahatan. La tatawaqaf. Enggak bisa berhenti di situ, enggak bisa. Dan sang makful lahu tidak bisa memberikan pengaruh apapun kepada sang kafil. Yang jelas, manakala sang kafil sudah menyanggupi dia sebagai seorang kafil, telah terpenuhi satu di antara syarat-syaratnya. Ammal kafilu fayushtaratu fihi an yakuna ahlan littabarru'i sawa'un kana rajulan aw imra'atan li'anna al-kafalata min at-tabarru'at. Al-kafil, sang penanggung jawab ini, baik dia bertanggung jawab untuk melunasi hutang orang yang berhutang, atau dia bertanggung jawab untuk menghadirkan orang yang harus dihadirkan dalam sebuah persidangan. Ini ada syaratnya. Ada kriteria si fulan itu layak ataukah tidak menjadi kafil. Fayushtaratu, maka dipersyaratkan seorang kafil itu terpenuhi padanya, an yakuna ahlan littabarru'. Memang dia benar-benar layak, benar-benar pantas menjadi seorang yang bisa memberikan sebuah donasi, bantuan. Tabarru' itu donasi ataupun bantuan, pemberian. Memang benar-benar pantas dia layak memberikan sebuah bantuan, entah dengan hartanya, entah dengan pengaruhnya, dengan kewibawaannya, bisa. Kalau memang terpenuhi syarat ini, maka dia layak menjadi seorang kafil. Baik makfulun lahu setuju ataupun tidak. Misal, terjadi sebuah kasus yang mengharuskan adanya kafalah di situ. Datang seorang sebagai kafil, saya bertanggung jawab atas kasusnya si fulan. Makfulun lahu, ada sentimen pribadi, ada ketidaksenangan, sehingga dia mengajukan kepada majelis pengadilan, enggak, saya tidak ingin si fulan itu sebagai kafil, saya enggak mau kalau yang menjadi kafilnya adalah si fulan. Majelis hakim, tolong pilih yang lain, cari yang lain. Maka sang majelis hakim akan melihat, bukan melihat kepada senang atau tidaknya sang makfulun lahu, tetapi melihat pada diri sang kafil, layak ataukah tidak. Apakah dia punya kemampuan untuk menghadirkan orang yang menjadi tersangka? Oh iya, dia mampu, dia punya banyak pengaruh. Terpenuhi syarat padanya. Atau kalau itu terkait dengan masalah pembayaran hutang, dhoman, dilihat. Hutangnya 100 juta, dia menjadi kafil. Lihat bagaimana harta kekayaan dia. Mampukah? Mungkinkah? Oh ternyata dia juga sangat-sangat membutuhkan. Tidak layak untuk menjadi seorang kafil. Apa yang akan dia serahkan nantinya? Apa bentuk pertanggungjawaban yang akan dia berikan? Tidak terpenuhi, maka tidak layak untuk memberikan bantuan, memberikan donasi, dia tidak mampu. Maka yang seperti ini tidak bisa menjadi kafil. Namun ketika terpenuhi, dia punya pengaruh, punya banyak relasi, bisa menghadirkan orang yang menjadi tersangka dalam majelis pengadilan. Atau kalau seandainya dalam pembayaran hutang, dia punya kemampuan, kalau bukan dari harta dia, dia bisa mengumpulkan orang-orang untuk membantu, memberikan sumbangan. Mampu dia untuk mengumpulkan itu. Maka majelis menyatakan terpenuhi pada dia syarat menjadi seorang kafil. Maka kafalah yang dia berikan diterima. Apakah makfulun lahu setuju atau tidak, maka tidak berpengaruh. Sawa'un kana rajulan aw imra'atan, sama saja sang kafil ini dia pria ataupun wanita, enggak masalah. Bukan harus sebagai seorang pria saja, tetapi boleh sebagai seorang wanita manakala tetap terjaga di sana batasan-batasan syar'inya. Li'annal kafalata minat tabarru'at, karena al-kafalah ini termasuk dari bantuan, donasi. Dan wanita juga bisa memberikan bantuan. Seorang wanita bisa memberikan donasi. Dia punya harta, sanggup untuk menanggung beban ataupun hutang saudarinya. Apakah saudari senasab atau saudari seagama, semanhaj. Itu merupakan hak jadi dia untuk menjadi kafil. Wa ala dzalika la tashihu al kafalatu min al majnuni aw al mu'tawihi aw al sabiyyi wa kadzalika al mahjuru alayhi li safahin fala tashihu kafalatuhu wala dhamanuhu. Maka menurut keterangan di atas, syarat yang telah disampaikan tadi, la tashihu al kafalatu, tidak sah kafalah itu manakala diberikan oleh min al majnun, orang yang gila. Gila menjadi kafil, enggak boleh. Kenapa? Dia tidak bisa memberikan donasi, bantuan, ta'awun, tabarru', enggak bisa. Orang saja memberikan bantuan untuknya. Menjaga dia, menuntun dia, mengarahkannya. Walaupun mungkin dia kaya, kaya raya dia. Kenapa? Satu-satunya ahli waris, orang yang kaya di tempat tersebut. Tapi gila. Maka dia tidak bisa memberikan tabarru'. Awil mu'tawih, demikian pula al mu'tawih, hampir sama dengan majnun ini. Orang yang memiliki gangguan pada mentalnya. Sehingga dia tidak bisa, tidak seperti layaknya orang waras. Awil sabi atau anak kecil, ghairul mumayyiz. Anak kecil yang belum sampai pada tingkatan mumayyiz. Kemudian dia tampil sebagai seorang kafil. Ini tidak diperbolehkan. Wa kadzalikal mahjuru alaihi lisafahin, demikian pula orang yang ditahan hartanya, enggak boleh dia membelanjakan hartanya karena kedunguan yang ada pada dia. Kaya walaupun dia sudah akil, baligh, tetapi safih dalam membelanjakan harta. Berhambur-hamburan, dihabiskan kemanapun dia mau. Menurut apa yang dia senangi, dia keluarkan harta semau dia. Ini safih namanya. Tidak mengetahui madarat dan manfaat dari harta yang dia keluarkan. Ini juga tidak boleh menjadi seorang kafil. Fala tasihu kafalatuhu wala dhamanuhu. Orang-orang tadi majnun, mu'tawih, safih, al-mahjuru li safahihi. Demikian pula as-sabi, semua golongan ini tadi, la tasihu kafalatuhu wala dhamanuhu. Tidak sah dia menjadi kafil yang siap untuk menghadirkan orang yang harus dihadirkan dalam majelis persidangan, walau dhamanuhu, tidak pula sah dia menjadi kafil untuk mengganti hutang orang yang berhutang. Allahu a'lam bissawab. Adapun berikutnya al-makfulu anhu, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.